بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keikhlasan dan apa yang kita amalkan dari amalan yang diridhoinya, Allahumma amin. Qala al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman dan diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala, tidak mengerti, bahkan mereka menganggap dengan zakat mengurangi harta mereka, dengan zakat membebani mereka, dan dengan zakat diambilnya harta mereka. Wallahul musta'an. Padahal harta itu sendiri sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta tersebut kepada hamba-Nya atau tidak mengkaruniakan harta itu kepada hamba-Nya, hamba-Nya tersebut tidak akan memilikinya dan tidak akan mendapatkannya. Qala rahimahullah az-zakah liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan sepenuhnya agama Allah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a, dalam keadaan mereka berlaku lurus. Dan untuk menegakkan solat, mengeluarkan zakat, demikianlah agama yang tegak atau agama yang lurus pula. Wadzalika dinul qayyimah, di dalam ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yu'tuz zakata, dan demikianlah zakat digandengkan selalu bentuk perintah Allah untuk mengeluarkannya, digandengkan selalu dengan salat, sehingga tidak sedikit di dalam ayat penyebutan mengeluarkan, menegakkan salat dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Yang ini menekankan sebagaimana telah kita dengarkan, salat itu sendiri amalan yang agung di dalam Islam, amalan yang paling fondasi di dalam Islam, Ketika disebutkan bersamanya zakat, menunjukkan zakat juga demikian. Kedua amalan ini amalan yang agung. Karenanya dikatakan, apabila salah satu tidak terpenuhi, tidak sempurna keislaman seseorang. Karenanya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena tidak dapat dipisahkan antara sholat dan zakat. Kemudian, zakat berkaitan dengan harta seseorang. Salat berkaitan dengan amalan badan seseorang. Sehingga ketika disebutkan salat dan zakat berkaitan dengan apa yang ada pada amalan badannya dan apa yang ada pada amalan hartanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sesungguhnya zakat dalam syariat Islam ini memiliki aturan ahkam yang tentunya dikaji, dibahas dalam pembahasan fikih, pembahasan ahkam. Dan tentunya dicukupkan di sana. Namun di sini sisi penekanannya bahwasanya iman kita akan menjadi sempurna apabila kita mengeluarkan zakat terhadap harta kita. Bahkan iman kita akan jatuh ketika kita tidak mengeluarkan zakat. Dan karenanya benarlah apa yang ditegakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Agar mereka menyadari bahwasanya zakat merupakan amalan yang wajib yang mesti mereka tegakkan sebagaimana mereka menegakkan salat. Qala rahimahullah wa qawlihi ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mengeluarkannya, menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka bashirhum, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari mereka akan dibakar dengannya dengan api neraka atau api jahannam. Kemudian distrika fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum, distrika wajah mereka dan rusuk mereka, demikian zuhuruhum, demikian punggung mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadza ma kanaztum li anfusikum, dikatakan kepada mereka ini yang kalian lakukan dengan menimbun harta tersebut untuk diri kalian sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah dengan apa yang kalian kerjakan dari menimbun harta. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34 dan ke-35. Di dalam ayat disebutkan wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka menimbun harta tidak mau menginfakkannya, dan infak di sini diinginkan pertama kali tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka dengan tidak mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab nantinya di hari kemudian dengan neraka jahannam. Mereka akan dibakar dan mereka akan disetrika. Disetrika dengan setrika neraka. Wajah mereka, rusuk mereka, dan punggung mereka, nasallallahu salamata wal afiyah. Sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa, tidak mau mengeluarkan zakat. Enggan mengeluarkan zakat. Dan dengan ancaman seperti ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah perkara yang remeh. Karena suatu amalan apabila dibarengi dengan penyebutan azabnya, amalan tersebut bukan amalan yang remeh untuk ditinggalkan. Terlebih lagi tadi telah kita dengarkan bahwa zakat adalah rukun Islam. Sehingga wajib mengeluarkan zakat bagi siapa yang telah terpenuhi padanya harta zakat. Dan tentunya mengeluarkannya dengan ketentuan syariat. Karena syariat ini membimbing kita bagaimana cara mengeluarkan zakat dan kapan. Dan apa saja. Qala rahimahullah wa qawlihi ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khaira lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan mereka menyangka dan mengira orang-orang yang bakhil, pelit, yang menyimpan harta mereka, tidak mau mengeluarkan harta mereka, bima atahumullah, dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari harta, min fadlihi, yang merupakan itu semua dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli wa khairal lahum. Mereka menyangka dengan apa yang mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan harta tersebut, bahkan akan menjadi pemilikan mereka sendiri. Jangan sangka, jangan mereka salah sangka bahwa itu adalah kebaikan untuk mereka. Huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum, bahkan tetapi itu adalah syarrun lahum, kejelekan untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan harta tersebut nantinya di hari kiamat. Dengan apa yang mereka bakhil, enggan untuk mengeluarkannya, dikalungkan kepada mereka nantinya di hari kiamat. Dan tentunya kalungnya akan disebutkan nanti dalam hadis yang sahih, yaitu ular yang putih. yang sangat berbisa, yang akan mematuk wajahnya, menggigit wajahnya. Nasalullah salamata wal afiyah. Dan dikalungkan dia dengan ular ini, ular neraka. Tidak akan lepas dari lehernya. Dan itulah harta yang dia dulunya simpan. Harta yang dulunya dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, enggan mengeluarkan zakatnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tentunya sebelum datangnya hari tersebut, maka mereka yang memiliki kewajiban dari harta zakat untuk bersegera mengeluarkannya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, dan ini juga merupakan ancaman dari siksa dan azab yang akan diberikan kepada mereka selain disetrika, dikalungkan nantinya dengan ular yang demikian ganas dan sangat berbisa yang akan mematuk dia di wajahnya langsung karena ular tersebut terkalungkan di lehernya. Dan ketika ular ini menggigitnya tidak bisa terlepas. Nasallallahu alaihi wasallam tawal afiyah. Betapa dahsyatnya. Wali hadis Ibni Abbas. Wali hadis Ibni Abbas. Muhammad. Radiyallahu anhuma fi sahihaini, dan dari hadis Abdullah ibn Abbas dalam dua sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari hadis Ibn Abbas dalam dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dalam dua sahih yaitu dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab atau kaum dari ahlul kitab, dan diinginkan dengannya orang-orang Yahudi yang ada di Najran. Dulu Najran masuk bahagian Yaman. Jisan, selatan negeri Saudi Al-Arabiyah, yang sekarang masuk dalam kerajaan Saudi Al-Arabiyah. Kalian akan engkau akan mendatangi mereka, dan Yahudi dari Ahlul Kitab, demikian Nasara. Maka yang pertama kalian seru kepada mereka, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. engkau menyeru mereka untuk bersaksi, mengajak mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anni Rasulullah, dan saya adalah Rasul Allah. Fa inhum ajabuka lidzalika, dan apabila mereka mengabulkan atau menerima ajakanmu, maka kemudian fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalamnya. Fa in ajabuka, dan apabila mereka pun juga menerima ajakanmu dan ajaranmu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka kemudian, annallaha qad iftarada 'alaihim sadaqah fi amwalihim, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka harta zakat yang dikeluarkan dari harta mereka. Tukhadhu min aghniyaihim, harta zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan disalurkan kepada orang-orang miskin mereka. Fa inhum ajabuka, apabila mereka ajabuka, yaitu mereka menerima dan mengabulkan ataupun menyambut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka berhati-hatilah engkau dari harta yang mereka senangi, yang mereka sukai. Hati-hatilah dari harta tersebut untuk dikeluarkan atau ditarik atau diambil. Wa iyyaka da'watal mazlum, hati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada pemisah antara doa ini dengan Allah. Allah akan mendengarkannya dan melihatnya dan mengabulkannya. Tentunya dalam hadis yang ma'ruf ini, hadis Mu'ad diutus ke negeri Yaman, disebutkan di sana tentang zakat, bahwa zakat merupakan amalan yang ketiga yang agung setelah syahadat, setelah apa? Setelah sholat. Dan menunjukkan perkara-perkara Islam yang paling awal untuk diterangkan, disampaikan kepada manusia agar mereka mengerti hak harta mereka. Karenanya disebutkan tiga ini, baru kemudian nanti yang lainnya. Dikedepankan tiga ini, baru kemudian nanti yang lainnya. Dan tidaklah demikian kecuali menunjukkan betapa wajibnya dan betapa pentingnya zakat ini berkaitan dengan harta seseorang. Tentunya apa yang Allah syariatkan dari zakat tidak akan menyiksa mereka dan tidak akan menganiaya mereka dari harta mereka, tidak akan mengekang mereka. Namun dengan zakat ini bahkan akan menjadikan harta mereka semakin baik, dan tidak sedikit orang yang mengeluarkan harta zakat semakin banyak hartanya. Semakin banyak. Karena diinginkan dengan zakat pensucian, dan diinginkan dengan zakat an-nima, yaitu ditumbuhkannya, dikembangkannya harta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikeluarkan zakatnya tersebut. Kemudian berkaitan dengan zakat ini, sebagaimana tadi sudah disebutkan, bahwa ada ketentuan, ada aturan. Tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Dan tidak pengeluaran zakat itu tanpa aturan, seenaknya. Demikian, tidaklah zakat terkecuali ada waktu-waktunya. Karena zakat itu sendiri dari harta wajib yang dikeluarkan. Sehingga tentunya ada aturan. Demikian diambil keterangan ini di sini karena adanya bentuk peringatan, tidak semena-mena mengambil harta mereka, hati-hati dari harta mereka, apalagi harta yang mereka cintai, yang mereka senangi. Karena itu menzalimi mereka. Tetapi harta yang dikeluarkan adalah harta yang pasti, jenisnya pasti, kadarnya pasti, dan kapan dikeluarkan. Sehingga pengumpul zakat yang diutus oleh pemerintah, ketika mengumpulkan harta zakat, tidak semena-mena dan tidak asal mengambil, tapi mengerti apa yang harus diambil, apa yang harus dikeluarkan, dan berapa, dan kapan. Karena sekalipun harta itu adalah harta yang bernilai, belum tentu harta yang mesti dikeluarkan zakatnya. Terlebih lagi harta yang bernilai itu harta yang dia senangi, dan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya lantas diambil. Ini namanya merampas harta mereka dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kemudian harta itu sendiri tidak disalurkan kepada sembarangan penyalurannya, tetapi kepada siapa yang pantas untuk disalurkan. Di sini disebutkan satu jenis dari siapa yang disalurkan harta zakat itu adalah fuqara. Itu satu jenis. Tentunya jenis yang lain disebutkan di dalam ayat. Dari 8 yang berhak menerima penyaluran harta zakat. Tetapi disebutkan fuqara di sini sebagai penyebutan keumuman. Karena mereka lah yang paling banyak membutuhkan penyaluran harta zakat. Dan mereka lah paling banyak didapatkan di negeri-negeri kaum muslimin. Yaitu orang yang sangat membutuhkan bantuan. Dan di antara bantuan yang disalurkan kepada mereka adalah harta zakat. Sementara orang kaya, adapun diinginkan dengan kaya di sini, tentunya selama mereka bukan dari orang yang dikatakan mendapatkan penyaluran zakat. Karena dalam satu keterangan, apabila ada orang kaya, ternyata dia dalam perjalanannya habis perbekalannya, maka dia dari Ibnu Sabil yang juga berhak mendapatkan bantuan harta zakat. Karena dia adalah Ibnu Sabil. Sehingga orang kaya secara umum diambil harta zakatnya, dikeluarkan harta zakatnya, disalurkan kepada fuqara, disalurkan kepada orang-orang miskin. Demikianlah aturannya yang disebutkan secara ringkas di dalam hadis tentunya, dan disebutkan dengan rinci dengan riwayat-riwayat yang lain, sehingga zakat itu ada aturannya, tidak asal-asalan dan tidak sembarangan, tetapi aturan yang membimbing seorang kapan dia mengeluarkan harta zakat tersebut dan bagaimana dan berapa dan apa saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang berkaitan dengan zakat secara global dengan hadis ini. Adapun yang lainnya tentunya berkaitan dengan dakwah yang dibawa oleh dai Rasulullah Mu'ad di sini, yang diajarkan oleh Rasulullah, maka demikianlah metode kita di dalam berdakwah, yaitu mendakwakan apa yang paling penting terlebih dahulu, baru yang penting kemudian. Tidak membaliknya dan tidak mendakwakan dengan apa yang tidak dibimbing dakwaannya dengan agama, pendakwaannya dengan agama. Tetapi kita mendakwakan apa yang dibimbing oleh agama, mana yang terlebih dahulu. Nampak di sini bahwa yang dibimbing kita untuk mendakwakannya terlebih dahulu adalah akidah tauhid, baru kemudian beberapa amalan syariat yang lain, yang pertama darinya solat, kemudian zakat, dan seterusnya. Dan siapa saja yang belajar agama, dia akan mendapatkan bimbingan yang seperti ini. Karena itulah kenapa kita mesti mempelajari agama, agar kita dalam segala amaliyahnya tepat terbimbing, agar kita dalam segala amaliyahnya tidak menempatkan atau tidak salah dalam penempatan. Karena terlalu banyak dakwah yang tidak terbimbing dengan ilmu, kalaupun juga dikatakan dakwah, namun telah terjadi berbagai macam kerusakan yang ditimbulkannya, bukan maslahat, bukan kebaikan, tapi kerusakan. Dan pada akhirnya kerusakan ini menimpa agama Islam ini pula dan kaum muslimin. Wallahul musta'an. Kemudian siapapun dari manusia berhak untuk kita dakwai, dari dia orang Islam, bahkan dia orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun. Karena dakwah mencakup kepada semua hamba-hamba Allah. Ditujukan mencakup kepada semua hamba-hamba Allah. Karenanya ada tuntutan agar kita berserius di dalam berdakwah, dan agar kita tidak pernah lemah, tidak pernah putus asa di dalam berdakwah. Seorang kalau mau mengisi waktunya dengan dakwah, maka dia akan mengambil semua waktunya semenjak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Karena banyaknya tempat untuk dia bisa berdakwah dan mendakwakan dakwah Islam yang hak ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga selama kita belum didatangi dengan kesibukan tersebut, terutama kita penuntut ilmu, maka gunakan sebaik-baik waktu kita untuk belajar agama. Belum datang waktu sibuk tersebut bagi seorang penuntut ilmu untuk berdakwah. Dia gunakan sebaik-baik waktunya untuk belajar, yang nanti dengan belajarnya dia gunakan untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan agama ini kepada manusia. Karena itu pula, kalaulah seandainya kita bisa diberikan waktu untuk belajar saja, maka kita akan memilih untuk belajar saja. Karena itu lebih nyaman daripada kita turun berdakwah. Dalam dakwah banyak tugas berat, banyak beban. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan Mu'ad ketika diutus oleh Rasulullah, dikatakan da'i yang telah mapan dan telah memiliki kemampuan untuk berdakwah, maka diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'ad adalah murid Rasulullah, dan bahkan dikatakan beliau adalah dari salah seorang alim sahabah, orang yang berhasil memiliki ilmu, menimba ilmu di sisi Rasulullah dari para sahabat. Dan dia nantinya akan datang di hari kiamat, atau beliau nantinya akan datang di hari kiamat memimpin para ulama, memimpin, atau dia adalah tokoh pemuka dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.